Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk saling bersua melalui gelombang Radio Republik Indonesia yang kita sayangi ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala secara lebih mendalam dan meluas lagi. Mudah-mudahan kita tetap selalu konsisten untuk menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai pegangan hidup kita dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita secara lebih maksimal lagi. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat 151 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah saya dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Dan engkau adalah maha penyayang di antara para penyayang. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi Musa akhirnya menyadari kesalahannya, sikap kasarnya terhadap Nabi Harun alaihi salam, yang berbuntut kepada keluarnya lantunan doa dari Nabi Musa alaihi salam dengan mengatakan qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ini adalah salah satu doa maksurat yang terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam keterangan ayat lain ada beberapa doa yang patut untuk kita lantunkan, meniru dari apa yang diucapkan oleh Nabi Musa AS ketika dia sudah menonjok seorang pemuda sehingga mati. Nabi Musa kemudian menyesalinya dan mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sudah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Kemudian setelah itu Nabi Musa juga mengatakan Rabbi inni bima Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, kalau Engkau berikan kepada aku kekayaan, maka tolonglah aku supaya tidak aku pergunakan untuk orang-orang untuk tindakan-tindakan kriminal atau hal-hal yang Engkau larang. Kemudian di dalam keterangan ayat lain, ketika Nabi Musa dikejar-kejar karena sudah membunuh pemuda tadi, dia kemudian akan keluar dari Mesir sambil berdoa kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, wahai Tuanku, tolong tunjuki aku sabila rusydi. Ya. Falamma tawajjaha tilqa madyan qala rabbi asa rabbi ayah dianis sawa asabil. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalanku menuju kota Madian. Dan juga di dalam keterangan 151 ini kita dapat menemukan betapa Nabi Musa alaihissalam dengan kesadarannya atas apa yang kesalahan yang telah dia lakukan, kemudian melantunkan doa, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan juga saudaraku dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu. Ada satu hal yang menarik yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 151 ini. Di redaksi ighfirli wali akhi, ampunilah aku dan juga saudara-saudaraku, bahwa sebagai muslim kita diajarkan untuk tidak hanya mendoakan diri kita saja atau hanya keluarga kita saja, akan tetapi bagaimana juga kita memberikan, mengharapkan yang terbaik dari saudara-saudara kita sesama muslim. Ini adalah salah satu sikap dan tindakan yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Mungkin sebagai barometer yang terbaik kita adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan, tetap mengharapkan yang terbaik bagi umatnya. Ketika beliau dilempari di kota Taib, beliau malah mengatakan tunjuki mereka wahai Allah, karena mereka fa innahum qaumun la ya'lamun, mereka masih belum mengetahui. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti, Rasulullah juga tetap meminta Allah memberikan yang terbaik kepada umatnya. Jadi sudah merupakan satu kewajiban kepada kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terbaik. Bahkan sampai meninggalnya pun, ketika dia sudah meninggal, tetap kita doakan yang terbaik kepada mereka, sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika dia selama 40 tahun tetap menyertakan nama Imam Syafi'i di dalam lantunan doa-doanya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita studio sudah hadir para asatiz kita. Kami persilakan untuk memberikan masukan. Iya. ayat 151 dari surat Al-A'raf ini terlihat bahwa Nabi Musa mengakui kesalahan, dan itu manusiawi. Manusia pasti bersalah, dan manusia yang salah harus gentleman mengakui kesalahannya. Tidak usah mencari kambing hitam, tunjuk kiri, tunjuk kanan. Kalau memang kita yang berbuat, akuilah. Nah, dan di sisi lain, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Kaifana Ta'amalu Ma'al Quran, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, menggambarkan kepada kita ketika melihat kisah-kisah Rasul, dan Rasul itu tertimpa musibah seperti Nabi Ayub, dan di kemarin kita mendengar Nabi Musa marah, dan di sini kita menemukan Nabi Musa minta maaf. Harus dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Muhammad Al-Ghazali adalah tidak membutuhkan para nabinya. Jadi kenapa kok nabi-nabi sakit? Kenapa kok nabi bisa marah? Karena memang Allah adalah zat yang maha kaya. Dia bisa saja membuat nabinya itu sengsara, dan dia tidak membutuhkan nabi itu. Maka di sini suatu hal yang menjelaskan bahwa Allah melihat nabi itu juga manusia. Nabi itu bukanlah anak Tuhan, walaupun dia tidak seperti manusia biasa. Syekh Muhammad Ghazali, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi mengatakan, basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Jadi di sini menegaskan kepada kita bahwa Allah dapat saja mengutus nabi yang memiliki sifat kemanusiaan, bukan mengandung unsur-unsur sifat ketuhanan. Itu yang tambahan. Ya, kalau saya boleh menambahkan, berkaitan dengan ayat yang sedang kita bahas ini adalah suatu pengakuan yang di sisi satu sisi dia adalah merupakan pengakuan, tapi di sisi yang lain saya melihat ini adalah merupakan bentuk dakwah yang begitu hikmah dari Nabi Musa dan Nabi Harun kepada umatnya. Seakan-akan Nabi Musa mengajarkan kepada umatnya, marilah bertaubat, minta ampunlah kepada Allah, karena aku pun sudah mengawalinya meminta ampun. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di sini, permohonan ampun daripada Nabi Musa di sini, karena kesadaran beliau, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, melemparkan batu tulis yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalamnya manhaj bagi kehidupan mereka. Dan yang kedua, karena dia telah menyakiti saudaranya sendiri, yaitu Nabi Harun. Tetapi ini sebenarnya di sisi yang lain adalah merupakan ajakan secara tidak langsung dari Nabi Musa kepada umatnya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui bahwa setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap manusia anak Adam itu adalah orang yang pernah melakukan kesalahan, dan setiap yang bersalah itu yang sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat. Maka kalau kita tarik kehidupan yang, atau kisah ini kepada kehidupan kita pada saat sekarang ini, maka kita ini pun adalah orang yang paling berpotensi melakukan kesalahan dan dosa. Maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar? Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah itu beristighfar sampai 100 kali. Nah, pertanyaan mungkin yang perlu kita munculkan di dalam diri kita, berapa kali sih sebenarnya kita beristighfar sehari dan semalam? Kalau Rasulullah saja 100 kali, bagaimana dengan diri kita yang tentu bahkan hampir setiap jam kita melakukan dosa? Maka tentulah kita lebih wajar lagi untuk memperbanyak istighfar, dan begitu juga mendoakan saudara kita dengan kebaikan. Al-Quran juga mengajarkan kita dalam ayat yang lain, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi kalau kita melihat, mendoakan saudara kita dengan kebaikan, bukan dengan kehancuran dan kerusakan, bukan mendoakan mereka supaya menjadi orang-orang yang mendapatkan kerugian. Nah, ini juga suatu pembelajaran, apalagi di saat-saat menjelang pemilu seperti ini. Kita tetap, walaupun partai kita berbeda, walaupun tujuan daripada partai itu berbeda, maka hendaklah tetap mendoakan, kalau dia adalah seorang muslim, mendoakan kebaikan. dan setiap orang hendaklah memikirkan kebaikan itu sendiri dan tidak memveto bahwa dialah yang baik dan yang lain tidak baik. Nah, ini akan mengajarkan kepada kita suatu kehidupan yang betul-betul seperti apa yang diinginkan oleh agama itu sendiri, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi bukan hanya sekedar semboyan, tetapi juga lebih daripada itu kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Perbedaan adalah suatu keniscayaan, tidak dapat kita hindari, tetapi bagaimana kita memanage perbedaan itu tadi menjadi sesuatu kekuatan. Mungkin itu tambahan. Iya, dalam sekali pernyataan keterangan-keterangan dari Ustaz Adi tadi, saya ingin mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya ketika seseorang manusia berusaha untuk tetap selalu sadar di dalam kehidupannya, maka pada saat itu dia sudah mampu mengembangkan potensinya untuk tampil menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, cara bagaimana cara kita untuk tetap selalu sadar melalui lantunan doa sebagaimana yang diajarkan di dalam ayat 151 ini, kemudian selalu menganggap diri kita itu adalah orang-orang yang masih belum baik, sehingga selalu termotivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih daripada apa yang kita lakukan. Inilah yang dilakukan oleh seorang ahli sufi besar pada zamannya, saya lupa itu siapa namanya, ketika dia menerangkan beberapa sikap takwa. Salah satu sikap takwa itu adalah ketika Anda menganggap bahwasanya orang lain itu jauh lebih bersih daripada Anda, sehingga Anda merasa bahwasanya diri Anda itu terlalu banyak dosa dan berusaha untuk terus mensucikan diri. Ketika Anda menganggap bahwasanya tidak ada orang lain yang melakukan pekerjaan Anda, maka Anda akan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan Anda sendiri tanpa menunggu-nunggu atau mengharapkan ada orang lain yang menyelesaikannya. Kemudian ketika Anda mengharapkan ampunan dari Allah, ketika Anda berpikir bahwasanya hidup Anda itu singkat, sangat singkat, maka Anda akan berusaha untuk menghiasi hari-hari Anda dengan kebaikan dan ketakwaan. Jadi pada intinya adalah bahwa manusia yang terbaik di dalam kehidupan ini adalah manusia-manusia yang tidak ghafil, sebagaimana diterangkan di dalam keterangan ayat yang terdahulu. Karena orang yang lalai adalah orang yang menjadi buta mata hatinya, sehingga akhirnya dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya di dalam kehidupan dunia ini. Kita harus tetap selalu sadar dan tetap menjaga kesadaran kita, jangan sampai kita terlena dari kehidupan dunia ini. Innamakana al-hayatud dunya lahwun wa la'ib. Sesungguhnya wa mahazil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya sebagai lahwun, sesuatu senda gurau dan permainan saja. Oleh karena itu, ketika seorang muslim tidak berusaha untuk menyadarkan dirinya dan cepat-cepat mengambil sikap di dalam kehidupan ini, maka yang terjadi adalah ulaika ya'isu min rahmati, kelak dia akan merasa sangat berputus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sedikit sebelum penutup ayat ini, Ustaz Jenal, di akhir ayat ini Allah mengatakan wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebesar apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Ustaz? Iya. Jadi di sini Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy mengatakan arhamur rahimin berarti ada makhluk yang memiliki sifat kasih sayang. Ada rahimin, disebut juga khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa memang ada manusia yang bisa memberi rezeki kepada orang lain. Begitu juga dengan ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta, berarti ada manusia yang dapat menciptakan barang di dunia ini. Tapi suatu hal yang menarik bahwa tidak ada yang lebih kasih di alam ini melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lebih pemberi rezeki di alam ini melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta yang paling baik di alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menegaskan kepada kita, mungkin orang tua kita baik kepada kita, tetangga kita baik kepada kita, anak kita baik kepada kita, mereka melimpahkan kasih dan sayangnya kepada kita, tetapi tetap saja Allah lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, melebihi kasih sayang anak kepada orang tua kepada anak, tetangga kepada satu sama lain. Karena apa? Karena Allah Arhamur Rahimin. Para pendengar rahimakumullah, sangat mendalam sekali penutup keterangan dari Ustaz Jenal yang beliau sampaikan dengan sangat mendalam kepada kita semua, bahwa yang harus benar-benar kita pahami dengan baik adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat kasih sayang, dan kasih sayangnya itu jauh lebih besar daripada kasih sayang makhluknya. Ketika kita sayang kepada anak kita, maka Allah jauh lebih sayang kepada anak kita daripada kita sendiri. Ketika orang tua kita sayang kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang daripada orang tua kita kepada diri kita. Oleh karena itu, kenapa kita harus merasa resah ketika kita di dalam kehidupan ini menemukan berbagai macam tantangan dan kesulitan? Karena pasti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan membukakan menyelesaikan segala kesulitan dan permasalahan kita hadapi. Mudah-mudahan kita tetap tegar di dalam menghadapi kehidupan ini dengan satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas husni istima'ikum, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.